Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, biiznillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Masih dalam bab taubah, sampai pada penjelasan Asy-Syarih, Asy-Syeikh Asy-Syarih Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sampai pada syarat yang kelima dari syurut taubah, dari syarat-syarat taubah. Apa itu syarat yang kelima? Apa syarat kelima? Apa? Syarat kelima, diterima pada waktu bertaubat, di waktu yang diterima taubat tersebut, dan itu terbagi menjadi dua. Taib, apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa? Kematian. Ya, ini bertaubat sebelum datangnya ajal. Naam. Ahsan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum datangnya hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Itu jenis yang secara umum seluruh manusia ketika bertaubat, mereka bertaubat ketika datangnya tanda-tanda hari kiamat sudah muncul, seperti tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, maka sudah tidak lagi diterima taubat seseorang. Nah, baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah menyebutkan masalah ini, beliau rahimahullah menyebutkan permasalahan yang padanya ikhtilafa al-ulama, yaitu hal taqbalu taubah min dzambin ma'al israr ala ghairihi aula. Permasalahannya adalah apakah diterima taubat seseorang dari satu dosa tetapi dia masih terus berlanjut atau melakukan dosa yang lainnya. apakah diterima taubat seseorang dari satu dosa namun dia masih terus melanjutkan atau melakukan dosa yang lainnya? Diterima enggak taubat yang seperti ini? Naam. Khilaf ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih padanya, beliau menyebutkan ada 3 pendapat. Tetapi barakallahu fik, kata beliau, kata beliau rahimahullah, walakin as-sahih fi hadhil mas'alah, yang sahih dalam masalah ini, kata beliau rahimahullah, taubat yang seperti itu tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang taubat dari perbuatan misalkan riba, tapi dia masih melakukan perkara-perkara yang lain, mencuri atau yang lainnya. Dia bertobat dari riba dan dia tidak bertobat dari mencuri. Sah enggak ini taubatnya seorang? Ini permasalahannya. Kata beliau rahimahullah, at-taubah yang seperti ini sah. Nah, benar taubatnya dengan syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Min kulli dzambin ma'al isra' ala ghairihi. Taubatnya sah walaupun masih ada dosa yang lainnya yang masih dia lakukan. Lakin tetapi la yu'tal insan, tapi orang tersebut tidak bisa disebut seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ini orang sudah bertaubat kepada Allah, tidak bisa. Tidak bisa disebut demikian. Ala sabil itlaq, secara mutlak tidak bisa. Wa la yastahiqul madah alladhi yumdah bihi ta'ibun. Dan dia tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Yang mana orang yang bertobat itu pantas mendapatkan pujian, sanjungan. Orang yang bertobat dipuji, masya Allah, dia sudah bertobat. Nah, li'anna hadza lam yatub taubatan tammah bal taubatun naqisah. Kenapa demikian? Karena dia belum bertobat dengan taubat yang sempurna. Dari segala perbuatan dosanya dia tidak bertobat, hanya satu ini bertobat, yang lainnya masih dia kerjakan. Masih israr, masih terus berlanjutan. Cuma satu ini aja dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia belum bertobat dengan taubatan tamah. Tapi taubat yang naqisah. Yakni yang kurang taubatnya. Naam. Dia telah bertobat, kata beliau rahimahullah, dari dosa ini. Dan terangkat insyaAllah dosanya. Sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak berhak, masih belum pantas untuk disifati dengan orang yang telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan yang mutlak. Kata beliau rahimahullah, fahadha huwal qawlul ladhi tatma'innu ilaihin nafs. Maka ini adalah pendapat yang jiwa ini tenang, kata beliau. Artinya beliau merujihkan pendapat yang ini. Walaupun di sana dia menyatakan enggak diterima taubatnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi harus taubat dari segala dosanya. Kalau enggak begitu, enggak bisa. Ada yang berpendapat demikian. Yang beliau merujihkan pendapat yang ini. Seorang bertaubat dari satu dosa, diterima oleh Allah taubatnya, tapi tidak bisa disebut dengan seorang yang orang yang taib ilallah. Artinya orang ini sudah bertobat kepada Allah dengan sebutan yang mutlak, tidak bisa. Naam. Fabarakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Utsaimin, sabaqa anna al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah lewat bahwa muallif yaitu al-imam an-nawawi rahimahullah menyebutkan inna nusus minal kitab wa sunnah, nas-nas dari al-kitab dan hadith Nabi alaihi salatu wasalam tadhaharat wa tadhafarat ala wujubi taubah. min jami'il ma'asi. Banyak ayat atau nas-nas dari Al-Quran wa Sunnah yang menunjukkan wajibnya bertaubat min jami'il ma'asi, dari seluruh kemaksiatan. Nah, wa sadaqa rahimahullah, dan telah benar beliau, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, fa innal ayat kathiratun, ayat-ayat Al-Quran sangatlah banyak, fil hathi ala taubah, dalam hasungan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bayan fadliha wa ajriha, wa kadhalikal ahadith ali nabi sallallahu alaihi wasallam, hasungan untuk bertaubat, keutamaan dan pahala bagi orang yang bertaubat, dan begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fabarakallahu fikum, natubu ilallah. Kita punya banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan. Segera nu'ajjil. Nah, kita segerakan, wala nu'ajjil. Jangan kita tunda. Nu'ajjil wala nu'ajjil. Kita segera, jangan kita tunda dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah, taubat, segera. Berbuat salah, langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, dengan keikhlasan dan yang lainnya. Nah, jangan ditunda. Waqad bayyana Allah fi kitabih, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, annahu subhanahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. At-tawwabun, kata beliau rahimahullah, sebagaimana dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu ayatnya. Kata beliau rahimahullah, at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat, alladzina yukthiruna taubah ilallah, mereka adalah orang yang memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawwabun adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama aznabu dhanban tabu ilallah. Setiap kali mereka melakukan sebuah dosa, suatu dosa, mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aznabun, terjatuh dalam lubang kemaksiatan, langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak kemudian malah menikmati, malah asyik dalam kemaksiatan tersebut, atau menunda, nantilah sekalian, percuma saya taubat sekarang, nanti juga ngulangi lagi. Sekarang pertanyaannya, serius enggak taubatnya? Ikhlas enggak? Betul-betul menyesal enggak dalam melakukan kemaksiatan ini? Kalau sudah ada bayangan nanti ngulangin lagi, berarti emang enggak ada keseriusan, enggak ada al-azm bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Tidak ada an-nadamah, penyesalan. Nah, fabarakallahu fikum, Allah mencintai at-tawabin, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kondisi hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari kesalahannya, dia akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, maka yang demikian Allah mencintainya. Lebih Allah cintai hamba yang seperti ini daripada hamba yang tidak berbuat salah, dan itu tidak ada. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, atau kama qala alaihi salatu wasalam, jika ada satu kaum yang mereka tidak pernah berbuat dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan kaum ini, dan Allah akan ciptakan satu kaum yang mereka berbuat dosa dan terus taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bi Allah cintai. Nah, selalu dia terjatuh dalam kesalahan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, siapa dari kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kita bisa melihat, kita bisa mengaca hari ini sudah dosa apa saja yang kita lakukan. Nah, dari dosa pandangan, dari masalah pandangan, pendengaran, nah, lisan, tangan, apa saja. Sudah berapa dosa, perbuatan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Segera kita beristighfar, segera kita bertobat. Nah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang at-tawwabin, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang at-tawwabun. Kata beliau rahimahullah, dzakara al-muallif min al-ayat. Al-muallif rahimahullah pada awal bab sudah menyebutkan sekian ayat, di antaranya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Perintah tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Nah, dan ayat ini kata beliau rahimahullah, Allah jadikan sebagai penutup dari ayat terkait pembahasan masalah ghaddul basar, wujub ghaddul basar, wajibnya untuk menahan pandangan. Allah tutup pembahasan itu dengan ini, tubu ilallah, wajib menjaga pandangan. Sebagaimana dalam surat An-Nur, Allah mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Perintah bagi orang yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan mereka. Dan menjaga furujahum, kemaluan mereka. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan hanya kepada kaum mukminin, kaum mukminat juga demikian. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sama, perintah untuk menjaga ini, pandangan dan kemaluannya. Dan di akhir pembahasan ini Allah menyatakan wa tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Sekarang coba kita perhatikan apa penjelasan dan nasihat dari beliau rahimahullahu taala. Fa fi hadhil ayah, dalam ayat ini dalil ala wujubit taubah min adami ghadhil basar wa hifdzil farj. Dalil atas wajibnya bertaubat dari pandangan, dari tanpa adanya pandangan, artinya dari dosa kita melihat pemandangan yang Allah haramkan, melihat wanita yang bukan mahramnya, kan? Dan perempuan juga demikian. Wa hifdzil faraj, dan menjaga kemaluannya. Li'anna ghaddal basar, kata beliau rahimahullah, li'anna ghaddal basar qasarahu wa adamu itlaqihi wa li'anna tarka ghaddil basar wa hifdzil faraj kullu dzalika min asbabil halak wa asbabil syaqa wa asbabil bala. Kata beliau rahimahullah, dikarenakan meninggalkan ghaddul basar, artinya orang enggak menjaga pandangan ketika jalan, ya matanya enggak dijaga. Nah, matanya tidak dia jaga. Laki maupun wanita, ini sama. Nah, kullu dzalik min asbabil halak, ini semua barakallahu fik di antara sebab-sebab al-halak, kehancuran. Ini semua di antara sebab-sebab asyqa, kesengsaraan. Ini semua di antara sebab-sebab dari al-bala, musibah, azab. Waqad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah thabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setelah peninggalanku fitnah yang lebih besar terhadap kaum lelaki daripada wanita. Artinya fitnah wanita sangatlah besar. Fitnah sepeninggal Nabi alaihi wasallam yang terbesar bagi kaum lelaki adalah apa? An-nisa, wanita. Dan dalam hadis yang lain, wa inna awwala fitnati bani Israil kanat finnisa. Sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel yaitu pada wanita. Fabarakallahu fikum. Kita berusaha menjaga pandangan kita. Nah, ghaddu al-basar, menjaga pandangan. Nah, sehingga ketika kita di jalan, nah, jaga pandangan kita, terlebih yang kita tinggal, yang tidak tinggal di ma'had. Nah, dengan pemandangan yang luar biasa, wa nas'alullah as-salama wal afiyah wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita berusaha untuk menghindari dari penglihatan-penglihatan atau pemandangan yang seperti itu semampu kita. Bukan berarti kemudian berarti kita jalan kita nunduk, ya, bisa tabrakan. Nah, apabila kita misalkan naik kendaraan, ya sudah luar biasa pemandangan di luar. Semoga Allah menjaga kita dan mengampuni mereka semua. Nah, artinya kita menjaga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau misalkan kita jalan tidak mengendari kendaraan, ya kita nunduk. Nah, tetap dengan melihat ke depan, jangan sampai nunduk depannya ada apa-apa enggak perhatian. Enggak boleh ghaddul basar. Nah, yes, jangan terlalu berlebihan seperti itu juga. Nah, sesuai dengan keadaan. Banyak pemandangan seperti itu kita menunduk. Nah, sepi lagi kita mengangkat dan melihat. Nah, kalau enggak sengaja enggak masalah. Insyaallah tidak berdosa. Nah, tapi jangan enggak salah melihat ini balik lagi. Nah, ini yang dosa. Nah, itu yang dosa. Kalau enggak sengaja khalas. Jangan dibalik lagi. Jangan kita melihat kembali. Nah, sudah. Kita jaga pemandangan kita. Makanya kita berbanyak dalam keadaan kita naik kendaraan pun kita berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat seperti ngelamun, bayangkan suatu apa hal yang lain ngelamun. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita dengan zikrullah tabaraka wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dengan zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Fitnatun nisa, fitnah yang sangat besar dan dahsyat. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatun nisa. Walihada, kata beliau rahimahullah, kan a'da'una a'da'al Islam bal a'da'allah wa rasuluh. Kata beliau rahimahullah, oleh karena ini musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Artinya ya sama. Nah, musuh Islam yaitu musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Minal Yahud wa Nasara wal Musyrikin, dari kalangan Yahudi, Nasara, Musyrikin, Syuyu'in, Ashbahum, dan yang semisal dengan mereka. Kullu ha'ula yahrisuna ghayatal hirs. Mereka ini betul-betul semangat ala an yaftanu al muslimin bin nisa, untuk menfitnah, artinya memberikan fitnah kepada kaum muslimin dengan cara melewati an-nisa, wanita. Ingin merusak, menghancurkan kaum muslimin dengan apa? An-nisa. Yadda'una ila tabarruj. Mereka menyeru kepada tabarruj untuk berdandan mereka. Nah, yadda'una ila ikhtilatil mar'ah birrajul. Menyeru untuk ikhtilat, terjadinya campur baur antara laki dengan wanita. Yadda'una ila tafassukh fil akhlaq. Mereka menyeru, mengajak agar mereka ini berakhlak dengan akhlak yang buruk, menyeru kepada akhlak yang buruk, berperangai dengan perangai yang jelek. Yad'una ila dzalik, mereka semua menyeru kepada hal itu, bi'al sinatihim, melalui lisan mereka, pidato mereka, ceramah mereka, wa aqlamihim wa amalihim, dan pena mereka, tulisan-tulisan mereka, baik itu di internet tulisannya maupun di dalam buku mereka tuangkan, wa amalihim, dan amalan mereka, praktek. Dan sekarang mudah dengan tontonan video selesai. Orang melihat kaum muslimin, oh begini caranya bergaul, oh begini. Nah, wal'iyadu billah, semoga Allah melindunginya. Mungkin kalau kaum muslimin secara umum awam melihat, mereka melihat di televisi. Nah, bagaimana sih pergaulan itu seperti ini? Bercampur baur undangan itu ini bebas. Nah, laki dengan wanita enggak ada pembatas. Berdandan tabarruj. Nah, yang wanitanya berdandan dengan seperti itu, menggunakan wangi-wangian dan seterusnya. Nah. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran seperti apa? Emansipasi wanita. Nah. Wal'iyadu billah. Fabarakallahu fikum. Maka dengan inilah, karena mereka faham, fitnah terbesar itu wanita. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah perempuan. Maka jalur inilah mereka masuk untuk merusak kaum muslim. Nah. Kita bisa melihat contoh kecilnya saja. Sponsor apa yang kira-kira jadi sponsor itu lelaki? Ada? Hampir enggak ada. Semua sponsor apapun, Pepsodent, Odol, apa semua, selalu ada wanitanya. Selalu ada wanita. Nah. Hampir semua produk. Nah, fitnah. Kata beliau rahimahullah, li'annahum ya'lamun annal fitnatul 'azimah, karena mereka mengetahui bahwa fitnah yang besar, allati yansa bihal insan rabbahu wa dinah, yang bisa membuat seorang itu lupa terhadap Rabb dan agamanya, wal 'iyadzu billah, innama takunu fin nisa, perempuan, nah, bisa merusak agama seseorang, wanita. Nah, dengan fitnah wanita seorang bisa hancur agamanya, lupa dengan Rabbnya Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Muhyi Al-Mumit. Lupa dia dengan fitnah seorang wanita. Mungkin pernah mendengar kisah seorang yang keluar dari agamanya gara-gara fitnah seorang wanita. Waliyadzubillah. Seorang rusak agamanya karena seorang wanita. Sebagaimana kisahnya seorang yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang yang hafal Quran orang ini. Nah, terfitnah dengan seorang wanita. Yang wanita ini memiliki pemikiran apa? Khawarij. Ikut terpengaruh. Nah, padahal sehari-hari kumpul dengan orang-orang besar. Nah, orang yang terpercaya, yang dipercaya adalah para sahabat. Nah, mengajarkan Al-Quran. Nah, hancur agamanya. Karena fitnatun nisa, fitnah seorang wanita. Maka jangan coba-coba masuk ke dalam masalah ini. Nah, tutup rapat-rapat pintu fitnatun nisa ini tadi. Jangan diberi celah sedikit pun. Jangan diberi celah sedikit pun. Terlebih lagi bagi kita yang sudah berkeluarga. Tutup rapat-rapat. Pintu inilah yang bisa menghancurkan rumah tangga seorang. Fitnatun nisa. Nantabihu jami'an. Kita semua berhati-hati. Tinggalkan kalau misalkan di HP kita ada grup-grup, misalkan Anda sampaikan terus terang saja, ada grup-grup yang di sana biasanya masih ada teman-teman lama. Nah, biasanya teman-teman sekolah, teman apa, membuat satu komunitas grup untuk apa? Reunian bahasanya. Nah, campur ikhtalatu fih, bercampur baur dalamnya ar-rijalu wan nisa, keluar dari situ. Nah, ini hanya merusak. Nah, yang seperti ini. Nah, ketika kita berhubungan, misalkan ada urusan dengan seorang wanita, kalaupun itu urusan bisnis, urusan kerjaan, secukupnya saja. Tidak usah terlalu, bahasanya sekarang terlalu lebay dalam berbicara. Sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Sebenarnya masalahnya begini nih, selesai, udah, kelas. Nah, tidak usah terlalu lebay dalam menanggapi. Sebatas bisnis, kelas. Kalaupun itu memang harus seperti itu. Nah, bahaya yang sangat besar, fitnatun nisa. Nah, wal'iyadu billah wa nasallallahu salam wal'afiyah. Gak ada jaminan seseorang. Nah, sekelas orang tadi saja yang membunuh Ali bin Abi Thalib, hidup di masa yang luar biasa. Para sahabat ada, orang-orang besar di zaman itu, nah, masih banyak yang hidup radhiyallahu ta'ala anhum, masih saja rusak akidahnya. Nah, sampai berani membunuh Ali bin Abi Thalib, bayangkan. Nah, yansa bihal insan rabbahu wa dinah, membuat seorang itu bisa lupa terhadap Rabbnya dan agamanya. Nah, begitu dahsyatnya fitnatun nisa. Nasallallahu salamu wa al-afiyah. Kata beliau rahimahullah, an-nisa, para wanita, mereka yang bisa membuat orang-orang berakal itu terfitnah. Ashabul uqul, orang-orang yang berakal, kalau orang melihat tuh ini orang cerdas, ini orang cendekiawan, ini pintar orang ini. Orang-orang seperti ini pun bisa terfitnah, takluk, tunduk, patuh terhadap wanita yang seperti ini. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Tidaklah aku melihat naqisat aqlin, orang-orang yang kurang akal dan agamanya, adhabali lubbir rajul, yang bisa artinya menghilangkan akal ar-rajul, seorang yang hazim, yang kuat, yang hebat, min ihdakunna, daripada kalian wahai para wanita. Seorang yang gagah, yang cerdas, yang pintar, yang kuat, bisa kalah, bisa terfitnah, tunduk dengan seorang wanita yang lemah akal dan agamanya. Ya subhanallah. Nah, begitu dahsyatnya fitnatun nisa. Kata beliau rahimahullah, adhhab lilubbir rajul hazim, bisa menghilangkan akal seorang yang gagah dan hebat. Fama baluka, bagaimana kondisinya dengan seorang yang muhin, yang menggampangkan, yang suka meremehkan, alladzi laisa indahu hazmun wala azm wala din wala rajulah. Bagaimana dengan kondisi seorang yang enggak punya keperkasaan, enggak punya azm, tidak punya tekad, tidak punya agama, tidak punya kepemimpinan. Yakunu asyad wa asyad wal iyadu billah. Maka ini lebih berbahaya lagi wal iyadu billah. Nah, kata beliau rahimahullah, lakin ar-rajul al-hazim, tapi seorang yang hazim, tuhibun nisa akluh, yang membuat dia pergi akalnya, terkalahkan dengan seorang wanita, nasallallahu alaihi wasallam, hadza huwal waqi', ini terjadi yang seperti ini. Nah, ini terjadi. Nah, makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bukan kaum wanita yang memimpin kaum lelaki. Bukan kaum wanita yang mengetok palu di rumah, tapi lelakilah yang mengetok palu di rumahnya. Dialah sebagai pemimpin. Dia yang mengatakan A, bukan istri yang mengatakan A, dia yang mengatakan A. Tapi suami mengatakan A, istri mengatakan A. Nah, harus menjadi qawwamun. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kaum lelaki harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum wanita ini memang subhanallah banyak, artinya banyak cara dan trik yang bisa membuat seorang laki-laki itu jadi tunduk pada dia. Baik perbuatan tersebut dia sadari, wanita ini menyadarinya ataupun tidak. Dia enggak menyadari hal itu membuat suaminya menjadi tunduk, dan ada yang menyadari. Memang sengaja berbuat seperti itu agar suaminya tunduk kepada dia. Wallahu a'lam. Dan kaum lelaki pun terkadang tidak sadar, terseret, terbawa. Nah, kata Nabi Alaihissalam, "Ma ra'aitu naqisati 'aqlin wa din adhhab li rabbir rajul al-hazim min ihdakunna." Lelaki yang gagah perkasa tunduk, nah, dengan seorang wanita. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tunduk kepada kaum wanita. Jadilah kita rijal qawwamun, lelaki yang memimpin rumah tangga. Nah, memimpin mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Kita butuh din, kita butuh agama. Maka oleh karena itu, najid wa najtahid, semangat bersungguh-sungguh dalam belajar agar kita bisa mengkader, mendidik orang-orang yang di rumah kita. Mereka tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah ada di pundak para aba, para rijal terhadap istri dan anak-anaknya. Maka kita harus serius dalam masalah ini. Kita perlu pikirkan dalam masalah akhiratnya juga, bukan hanya dalam masalah dunianya. Urusan makan, pakaian, tempat tinggal, tidak hanya itu penting, tapi jauh lebih penting dalam masalah urusan agamanya. Jangan kita merasa aman kalau misalnya keluarga kita ada kesalahan-kesalahan dalam masalah agama dan kita tidak menegurnya, tidak mengingatkannya. Kita merasa santai, merasa tidak ada kecemburuan. Kita ketika melihat istri kita melakukan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan, kita harus tegur. Kita harus berani mengingatkan. Kita harus berani menyampaikan. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal pemimpin bagi kaum wanita. Nah, tidak terbalik. Jangan terbalik. Nah, dan sebetulnya mungkin pembahasan seperti ini adalah pembahasan tersendiri bagi para aba dan ummahat. Nah, ini hanya sekilas saja karena ini apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan sebetulnya pembahasan masalah itu pun cukup panjang. Nah, sebagai bentuk nasihat untuk kita semua dan teguran bagi kita semua. Nah, kata beliau rahimahullah, yang seperti ini terjadi. Lelaki yang tunduk kalah terhadap seorang wanita. Dia tunduk terhadap istrinya. Nah, tidak berani berbuat kecuali dengan izin istrinya. Tidak berani melakukan sesuatu kecuali dengan izin istrinya. Nah, jadi kepemimpinan bukan di tangan dia. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan dari dalam. Tidak berani dia artinya untuk mengetok palu, memberikan keputusan. Tidak berani. Wa hadza waqi'. Dan ini terjadi. Nah, wa nasallallahu salama wal afiyah. Lidzalika Allahu aqibal amr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di akhir pembahasan masalah ini, bighadil basar, masalah menundukkan pandangan, Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, semuanya. Ayuhal mu'minun, Wahai seluruh kaum mukminin, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Fa yajibu 'alaina an natawasaw bitaubah. Maka wajib bagi kita semua untuk saling mewasiatkan, saling berikan nasihat dalam masalah taubat. Dan pada ayat ini wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, kata beliau rahimahullah, dalil ala anna taubah min asbabil falah, bahwa taubat, dalil bahwa taubat adalah termasuk di antara sebab al-falah, kebahagiaan. Wal falah kama qala ahlul ilm bit tafsir bil lughah innaha kalimatun jami'ah yahsul bihal matlub wa yazulu bihal marhub. Al falah, kata ahlul ilm, dengan ahlul ilm dalam tafsir dan dalam bahasa, bahwa falah adalah satu kalimat jami'ah yang mencakup yahsulu bihal matlub, yang dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan menghindarkan dari apa yang dia tidak sukai. Itu al-falah. Wa kullu insanin yatlubu khairad dunya wal akhirah. Maka setiap insan pasti dia menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatal kafir yuridul khair. Walaupun orang kafir, dia pun menginginkan al khair, enggak ada keinginan kejelekan. Lakin minan nas man yuwaffaq wa minhum man la yufiq. Tetapi dari manusia ini ada yang mendapatkan taufik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik. Dan ada yang tidak mendapatkan taufik, seperti orang kafir. Tidak mendapatkan taufik. Hidayah taufik tidak mereka dapatkan. Sehingga mereka hanya, mereka akan mendapatkan azab di akhirat. Fabarakallahu fikum. Al-muhim, terpenting, setiap insan pasti menginginkan al-falah. Tetapi al-falah ini dia dapatkan sesuai dengan himmah masing-masing. Semangatnya seperti apa? Kembali kepada diri kita masing-masing. Berbeda-beda dari kita. Ada yang betul-betul semangat ingin mendapatkan al-falah. Ada yang ya setengah-setengah. Ada yang mungkin 60%. Ada yang mungkin 70%. Ada yang mungkin 20%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung sesuai dengan semangat masing-masing. Dan min asbabil falah, dan diantara sebab-sebab al-falah, at-taubatu ilallah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat wa tubu ilallah, bertobatlah kalian semuanya wahai kaum muslimin, kaum mukminin, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang falah. Falah mendapatkan apa yang dia inginkan dan dijauhkan dari apa yang dia tidak sukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertaubat tawabun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kejelekan dan keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu di atas jalan yang benar, di atas jalan yang baik, istiqamah alal haq hingga ajal datang menjemput. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya, Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin. Allahumma amin. Ilahuna waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.